الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. معاشر المسلمين، جمعتم أحبني ورحمكم الله، ولذلك تنكفتن الإيمان لن تقوى كذا سموا أكبر الله سبحانه وتعالى. Marilah kita menjadi orang yang semakin hari semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan, yang dianugerahkan kepada kita. Namun bersamaan dengan itu, ketaatan kita barangkali sangat sedikit atau bahkan senantiasa berkurang dari hari ke hari. Maka dengan kesempatan khutbah Jumat ini, mari kita sama-sama beritikad, berniat yang kuat untuk meningkatkan iman dan takwa kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa, mari kita banyak mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah menyampaikan risalah Allah azza wa jalla kepada kita, kepada umatnya, sehingga semua jalan menuju kebaikan telah beliau tunjukkan. Semua jalan yang mengandalkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala juga telah beliau peringatkan umatnya dari hal tersebut, agar mereka bisa menghindarkan diri darinya, sehingga pada hari kiamat nanti mereka selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jemaah jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهي أمرنا بالإيمان، apabila datang kepada kalian orang yang fasik dinabahin dengan membawa berita, fatabayyanu, maka tabayyunlah, ceklah, selitilah terlebih dulu. Antusibu qauman bijahalah, jangan sampai kalian menimbakan kepada satu kaum suatu hukum dengan kejahilan. Fatusbihu ala ma fa'alatum nadimin, maka kemudian setelah itu kalian akan menyesali apa yang telah kalian lakukan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan perkataan yang benar: ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Itu dari kita. Sedangkan ketika kita mendengar dari orang lain, ketika orang lain mau memberitakan sesuatu, diperintahkan untuk jujur dalam membawa berita. Orang yang mendengarkan berita tersebut pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadi orang yang cerdas, orang yang selektif, tidak menerima berbagai macam berita mentah-mentah tersebut saja. Nabi Muhammad sallallahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, surat Al-Hujurat pada ayat yang ke-6, beliau mengatakan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa mengecek terlebih dulu, bertabayun, memastikan terlebih dulu berita yang dibawa oleh orang fasik, maka memang secara mafhum mukhalafah, pemahaman baliknya, kalau yang membawa berita itu bukan orang yang fasik, namun yang membawa berita itu adalah orang yang adil, orang yang baik agamanya, soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berita dari orang yang seperti itu sudah pantasnya untuk tidak terima. Namun, pada zaman seperti ini, kayaknya semua berita dari orang-orang yang ada di sekitar kita harus selalu dan senantiasa dicek. Jadi beliau menegaskan bahwa dari ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengecek, meneliti, tabayun terlebih dulu terhadap berita-berita yang sampai kepada kita. Mengingat ketakwaan dan keimanan di zaman kita tentunya sudah semakin kecil, semakin berkurang. Maka kalau kita membaca media, baik cetak maupun elektroniknya, seolah-olah mereka menjadi raja. Mereka lah yang mengendalikan opini di masyarakat sedemikian rupa, sehingga terkadang orang yang sebenarnya salah besar, namun karena dia memiliki hubungan yang dekat atau bahkan telah menyuap para wartawan, sehingga dia diberitakan sedemikian rupa kebaikannya, padahal dia itu serigala yang berbulu domba. Orang yang baik, orang yang saleh, orang yang bersih, orang yang jujur juga demikian. Karena bertolak belakang dengan kepentingan orang-orang Yahudi dan orang-orang Barat, bertolak belakang dengan kepentingan Amerika, maka orang tersebut pun dihancurkan sedemikian rupa. Maka kepada mereka para wartawan Muslim kami mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memberitakan sesuatu, beritakanlah sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Memberitakan tentang seorang juga demikian, beritakan sebagaimana adanya orang tersebut. Karena mengingat kita semua nanti akan dimintai bertanggung jawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Janganlah kamu mengikuti apa yang engkau tidak punya ilmu padanya. Sesungguhnya pendengaran itu, penglihatan dan hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Allah Azza wa Jalla memberikan wajangan nasihat kepada kita semua. Ketika kita mendengar suatu berita, jangan kemudian langsung ditanggapi, kembalikan kepada orang-orang yang berkompeten dalam hal ini, orang-orang yang mengetahui, para pakar, dan orang-orang yang memiliki hubungan yang baik, ahli dalam hal berbagai bidang kehidupan. Dalam surat An-Nisa ayat 83, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَإِذَا جَاءَ مِنْ حَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْقَوْمِ أَذَاعُوا بِهِ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Dan apabila datang kepada mereka suatu perkara, baik berkaitan dengan keamanan ataupun perkara yang menakutkan, alaubihi, mereka segera menyebarluaskan. Mereka ini maksudnya adalah orang-orang munafik. Kaum munafik, ketika mereka mendengar berita, apalagi berita yang menyedihkan, berita yang akan menghancurkan hati kaum mukminin, maka mereka segera menyebarkannya. Wah, Rasulullah Rasul, kalau seandainya mereka kembalikan itu kepada Rasulullah SAW, ditanyakan kepada beliau, wa ila ulil amri minhum, dan kepada ulil amri di antara mereka para ulama, di antara mereka, la alimahu alladzina yastanbitunahu minhum, niscaya akan diketahui kebenaran dari perkara yang menakutkan itu oleh mereka orang-orang yang memang pandai menimbulkan permasalahan. Jadi kewajiban kita ketika mendengar suatu berita, pertama dicek terlebih dulu. Kalau sudah dicek atau kita tidak mampu mengecek, kembalikan kepada para ulama, kembalikan kepada orang-orang yang berkompeten dalam hal tersebut. Sehingga dengan demikian akan terhindar dari perkara yang menyebabkan kesedihan di antara kaum mukminin. Dan bila Allah Azza wa Jalla mengatakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, kalau seandainya bukan karena anugerah Allah kepada kalian dan rahmatnya, niscaya kalian akan mengikuti syaitan, kecuali sedikit saja dari kalian. Maka jemaah jemaah rahimani wa rahimakumullah, dalam bertutur kata diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi orang yang salihin, orang-orang yang jujur. Dalam menyampaikan berita pun juga demikian, ketika menyikapi berita juga harus berhati-hati, bertabayun, dan dikembalikan kepada orang-orang yang berkompeten, yang pandai, yang cerdas, ahli istimbat dari kalangan para intelektual, baik intelektual dalam masalah agama maupun dalam masalah urusan dunia. Semoga dengan demikian keadaan kaum muslimin menjadi semakin kuat, kuat imannya di antara mereka semakin terjalin, sehingga mereka semua terhindarkan dari itu dan kesesat yang menyakitkan dan menyedihkan kaum muslimin, membuat mereka gerah dan sebagainya. Barakallahu li wa lakum fi qur'ani al-'azim wa rafa'ani wa iyyakum lima fihi min al-ayati wa dhikri hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allaha al-'azim li wa lakum wa li sa'ir al-muslimin min kulli dhanbin wa shurur. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين. كما جمع إيماني ورحمة الله مريم kita juga meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjaga lisan, menjaga hati kita, dan biasa memiliki husnul dzan kepada sesama muslim. Demikian juga ketika menghukumi suatu permasalahan, dihukumi dengan adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-An'am, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla la mubaddila li kalimatihi, dan telah sempurnalah kalimat Rabbu, kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidqan wa adla, dalam keadaan jujur dan keadilan, dan la mubaddila li kalimati, tidak ada yang mampu merubah kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala mengatakan dari ayat tersebut, mengatakan bahwa bisidqi lil akhbari wal 'adli lil ahkam bihima tasrukhu jami'ul ahwal, dengan jujur ketika memberitakan dan adil pada saat menghukum, maka dengan dua modal itu semua permasalahan akan menjadi baik. Jujur ketika memberitakan, adil di saat menghukumi, siapa yang pantas dihukum, siapa yang pantas dibenarkan, pantas dipuji, dipuji karena kebaikan-kebaikan dia. Siapa yang memang orangnya kurang baik, tidak baik, tidak pantas dihukum, tidak pantas dipuji, tidak usah dipuji-puji. Itu adalah keadilan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka mari kita semua terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan usaha kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada kita penguasa yang baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengatakan, "Kadzalika nuwalli adh-dhalimina batsh bima kanu yaksubun." Demikianlah kami berikan kekuasaan kepada orang-orang zalim dari sebagian mereka. Itu dengan sebab apa yang telah mereka usahakan, dengan sebab apa yang telah mereka lakukan. Kalau kita menghendaki pemimpin yang baik, maka kita sendiri harus memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita awali salawat dengan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Innaka Hamidun Majid. Barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تنور به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتع لنا اسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا. يا الله يا رب العالمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كلها، إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. فضل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا، وآخر دعوانا أن